Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita berada di bab yang ke-8 dan ke-9 dari kitab Tayammum dan merupakan bab yang terakhir dari kitab tersebut. Di bab yang ke-8 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah babnya dengan bab At-Tayammum Dorba. Bab bertayammum dengan satu kali tepukan, itu ketika menepukan kedua belah telapak tangan ke tanah, satu kali tepukan untuk wajah dan kedua belah telapak tangan. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan kisah yang telah disebut oleh beliau di bab sebelumnya, kisah munadharah Abi Musa al-Ash'ari dengan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Salam qala akhbarna Abu Muawiyah. Abu Muawiyah Salman masmu? Muhammad Iza. Ahsanta. Muhammad ibn Khazim. Anil A'mash. Al-A'mash. Tidak boleh keluar dulu. Siapa namanya dulu? Al-A'mash. Siapa nama Al-A'mash? Kalau bisa jawab boleh keluar. Kalau tidak bisa boleh juga. Tafadhol. Mau keluar? Sulaiman bin Mihran. Baik. An Syaqiq wa Syaqiq bin Salamah Abu Wa'il. Qala kuntu jalisan ma Abdullah wa bi Musa al-Ash'ari. Fa qala Abu Musa, "Law anna rajulan ajnaba fa lam yajid ma shahra. Amma kana tayammamu yusalli. Fa kayfa tasna'una bi hadhihi al-ayah fi surati al-Ma'idah?" فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رُخِصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا قُلْتُ وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّ بِعُمَرَ Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi haja. Fa'ajnabtu falam ajlil ma. Fatamaragtu fi sa'id kama tamaragad dabba. Fadakartu dalika li nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala innama kan yakfiik an tasna hakada. Fadaraba bikafihi darba al-ard. Thumma nafadaha. ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقن بقول عمار وزاد يعلن الأعمش عن شقيق ثم عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى ألم تسمع قال عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسى وجهه وكفيه واحدة. Dari Syaqiq bin Salamah Abi Wa'il rahimahullah ta'ala, beliau berkata, pada suatu hari aku duduk bersama Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan sudah kita ketahui madhab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, madhab beliau sama dengan madhab Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Bahwasanya seorang ketika dalam keadaan junub, kemudian dia tidak mendapatkan air, maka wajib baginya untuk menunggu sampai mendapatkan air. Dan ini tentunya tidak sama dengan madhab yang lainnya yang merupakan madhab yang masyhur dan kebanyakan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahwasanya bagi siapa saja yang dalam keadaan junub dan dia tidak mendapatkan air, diperbolehkan untuknya bertayamum. Di sini Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu berkata kepada Ibnu Mas'ud, seandainya ada seseorang terkena junub, kemudian dia tidak mendapatkan air selama satu bulan, bukankah dia diperbolehkan bertayamum dan sholat? Maknanya, kalau kita berpegang dengan pendapat engkau, wahai Ibnu Mas'ud, berarti selama satu bulan tidak sholat, karena tidak boleh sampai mendapatkan air. Bagaimana kalau tidak mengalir selama satu bulan? Kemudian kata beliau, bagaimana yang engkau perbuat dengan ayat di surah Al-Ma'idah? Allah berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba wa in kuntum junuban, seandainya kalian dalam keadaan junub atau dalam keadaan safar keluar dari gha'id dan tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan tayyiba dengan menggunakan tanah yang suci. Allah katakan fatayammamu ketika menyebutkan falam tajidu ma'a. Maka beliau Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan alasan kenapa beliau berfatwa tidak boleh bertayamum akan tapi menunggu sampai mendapat air kemudian baru sholat. Beliau berkata, seandainya orang-orang diberi rukhsah, la rukhisalahum fi hadza, dalam masalah tayamum, niscaya mereka kalau merasa airnya itu dingin, merasa dingin kalau menggunakan air, anyatayamum sa'id, niscaya mereka langsung akan bertayamum. Maksudnya kalau diberi rukhsah tentang masalah ini secara mutlak, maka orang-orang akan bermudah-mudahan untuk bertayamum, tidak berusaha dengan maksimal untuk mendapatkan air. Kemudian kata Syekh Ibnu Salamah, faqultu wa inna makaritum hadha lida. Kenapakah engkau sekalian memakruhkan masalah ini dikarenakan perkara tadi, khawatir dari tasahul? Qala na'am. Maka beliau mengatakan iya. Kemudian Abu Musa bertanya kembali kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, tidakkah engkau telah mendengar perkataan Ammar bin Yasir kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Perkataan Ammar pada zaman khilafah Umar radhiyallahu anhu, yang hadis sudah kita lalui. Ada seorang datang kepada Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bertanya tentang hukum seorang yang terkena junub, kemudian dia tidak mendapatkan air. Maka Umar mengatakan kepada orang tersebut, la tusalli hatta tajid al-ma, tidak boleh kamu salat sampai engkau mendapatkan air. Dan pada saat itu di samping Amir Mu'minin ada Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau mengingatkan kepada Amir Mu'minin bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus kita berdua, yaitu Umar dan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, untuk suatu hajat. Kemudian ketika di perjalanan kata Ammar, fa'ajnabtu, aku junub. Dan sebagian riwayat disebutkan bahwasanya kita junub. Adapun Ammar kata beliau, fatamaragtu fi sa'id, beliau berguling-guling di tanah kemudian salat. Adapun Umar tidak. Kemudian ketika pulang, Ammar bin Yasir menyebutkan sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, inna ma kana yakfi an tasna hakadha, kata cukup bagimu wahai Ammar untuk melakukan seperti ini. Kemudian beliau praktikkan dengan menepukkan telapak tangannya ke tanah. Kemudian nafadhaha, dari yang kita lalui, Nabi meniup debu yang ada di kedua belah telapak tangannya tersebut. Kemudian mengusap telapak tangannya dengan tangan kirinya, atau mengusapkan atau mengusap telapak kirinya dengan telapak kanannya. Tsumma masa bihima wajha. Setelah mengusap telapak tangannya, beliau mengusap wajahnya. Mengajarkan tata cara bertayamum kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau masuk ketika diingat oleh Abu Musa dengan hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, afalam tara Umar lam yaqna biqali Ammar, wahai Abu Musa, tidakkah engkau lihat bahwasanya Umar tidak qana'ah, ia tidak puas dengan perkataan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Maknanya bahwasanya Ammar ketika menceritakan kisah yang terjadi pada Nabi sallallahu pada zaman Nabi sallallahu, kisah beliau bersama Umar, maka Umar berkata kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, nuwallika fi dhalika ma tawallait. Maknanya katanya, aku serahkan perkaramu kepadamu, itu salah kamu. Samaan Umar radhiyallahu ta'ala tidak mengambil pendapat tersebut. Beliau tetap berpendapat seperti pendapatnya semula. Maknanya sekalipun beliau tidak mengingkari kisah tersebut, tapi beliau pun memiliki ijtihad sendiri. Dan ijtihadnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sama dengan ijtihad Umar radhiyallahu ta'ala an. Ini kisah Abdul Mas'ud dengan Nabi Musa al-As'ari radhiyallahu ta'ala. Dan syahidnya di sini, fadaraba bikafihi darbatan al-ard. Darbatan ta'nya lil marrah, satu kali tepukan. Nabi ketika bertayamum menepuk satu kali tepukan ke tanah. Kemudian setelah itu mengusap wajah dan telapak tangannya. Dan juga boleh telapak tangan terlebih dahulu, kemudian baru wajahnya, seperti dalam riwayat di bab ini. Kemudian bab yang terakhir, potongan hadis yang telah kira di bab yang ke-6. Qala haddatsana Abdan Abdullah ibn Uthman qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Auf an Abi Raja Abdullah ibn Mubarak wa Auf ibn Abi Jamilah al-A'rabi. قال حدثنا إبراهيم بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنبة ولا ما قال عليك بسعيد فإنه يكفيك. حديث باب yang sembilan ini memperkuat pendapat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya seorang yang dalam keadaan junub kemudian tidak mendapatkan air, maka diperbolehkan baginya bertayamum. Dari Imran Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang dari sahabatnya mu'tazilan, dia duduk menyendiri, la yusalli fil qawm, tidak ikut salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ini kejadiannya di waktu safar, di kisah Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum tertidur sampai luput waktu salat subuh, tidak terjaga kecuali ketika matahari sudah mulai terik. Maka Nabi bertanya kepada sahabat tersebut, ya fulan, ma manaka an tusalliya fil qaum? Wahai fulan, apa yang menghalangi kamu untuk salat bersama yang lain? Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, asabatni janabah walama. Wahai Rasulullah, saya terkena junub dan saya tidak mendapatkan air. Maka Nabi mengatakan, alaika bisa'id fa innahu yakfi. Gunakan olehmu tanah, maka itu mencukupimu. Ini hadis yang terakhir yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di kitab yang sahabat tadi ketika mengetahui bahwasanya dia dalam keadaan junub dan tidak mendapatkan air, beliau tidak sholat. Karena seperti kata ketahui bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu shalah bi ghairi tahur. Dan di ayat yang lain, la yaqbalu shalah man ahdatha hatta yatatahhar. Allah tidak akan menerima salat dari seorang hamba ketika dia hadas sampai dia bersuci. Siapa yang perhatian ini? Hammam, indak. Siapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau junub, kemudian beliau tidak mendapatkan air, beliau berguling-guling di tanah. Hasan bin Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala an. Akhi Yusuf, kenapa beliau berguling-guling di tanah? Kenapa tidak bertayamum? Karena beliau mengetahui dalam keadaan junub dan beliau belum mengetahui bahwasanya cukup baginya bertayamum. Maknanya beliau mengetahui hukum tayamum. Maka beliau berguling-guling di tanah. Mengkiaskan bahwasanya kalau junub harus mandi, harus menyiram seluruh tubuhnya dengan air, tidak cukup dengan wudu, begitu pula kalau terkena janabah. Tapi dikatakan tidak tahu. Siapa Abdurrahman indak? Kalau sahabat radhiyallahu ta'ala ketika beliau di perjalanan kemudian junub. Ketika junub beliau hanya bertayamum dikarenakan cuacanya dingin dan salat mengimami pasukannya. Siapa itu? Ahmad di Bandung. Abdurrahman. Siapa sahabatnya yang ketika junub di waktu malam di perjalanan kemudian ia langsung bertayamum dan beliau berdalil dengan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya. Sedikit lagi. Ai Usama, siapa itu? Sayyidina Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu. Hani indak, kalau seorang safar dia membawa air, tapi airnya kalau digunakan untuk berwudu, lebih-lebih kalau junub, kalau dipakai mandi akan habis dan dia akan kehausan. Tidak ada air untuk minum. Dan kalau dia dalam keadaan seperti itu, apakah diperbolehkan untuk bertayamum atau harus mandi walaupun nanti harus kehausan? Nah, taib. Diberikan rukhsah baginya untuk bertayamum. Seandainya dikhawatirkan kalau airnya dipakai, dia akan mati kehausan. Begitu pula yang tidak mendapatkan air seperti yang telah kita lihat di terjemah Sahih Bukhari. Airnya ada tapi dia tidak bisa mengambilnya. Misalnya dia sakit tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Dan tidak ada yang dia bisa minta bantuan. Atau seorang mendapatkan sumur. Tapi tidak ada timba untuk mengambilnya dan dia tidak bisa turun mengambil air sumur tersebut, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Tetapi faedah dari madhab Umar radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud bahwasanya kita tidak boleh bermudah-mudahan. Selama kita masih bisa atau ada harapan sebenarnya kita bisa mendapatkan air, maka kita berusaha untuk mendapatkan air terlebih dahulu. Baru ketika kita yakin atau ghalabul dhon tidak mendapatkan air, maka kita bertayamum. Baik, kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tadi ada pesan dari Akun Asanta bahwasanya hari ini hari akikah putri beliau Rumaiso. Ikhwan yang tidak pulang jangan pulang terlebih dahulu, ada bingkisan.